Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam hatimu dan kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, yukhbiru ta'ala bi'umumi mulkihi li ahli samai wal ard wa ihatati ilmihi bima abdahu al-ibadu wa ma akhfauhu min fi anfusihim wa annahu sayuhasibuhum bih. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang luasnya kekuasaannya terhadap penghuni langit maupun bumi. Ilmunya yang meliputi segala apa yang ditampakkan oleh hamba-hambanya maupun yang disembunyikannya dalam hati mereka. Dan bahwa dia akan memberikan ganjaran kepada mereka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini turun diberatkan oleh para sahabat. Ayat ini turun, para sahabat menangis. Ayat ini turun, para sahabat tertunduk lesu. Ayat ini turun, para sahabat Nabi bertekuk lutut. Karena ayat ini membicarakan tentang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak tersembunyi pada sisi Allah rahasia-rahasia. Apa yang ada di dalam hati, apa yang terbesit. Ayat ini merupakan ayat yang berat di kalangan para sahabat. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa lihadza lamma nazalat hadhihi al-ayah ishtadda dzalika 'ala as-sahabati radhiyallahu anhum wa khafu minha wa min muhasabati Allahi lahum 'ala jalilil a'mal wa haqiriha wa hadza min shiddati imanihim wa iqanihim. Oleh karena itu, ketika turun ayat ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum, takut mereka darinya dan dari permintaan pertanggungjawaban Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, baik dari amalan-amalan yang besar atau amalan-amalan yang ringan. Dan ini termasuk dari kuatnya iman dan keyakinan mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat ini, Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Allah, apa saja yang kalian nampakkan dalam diri kalian ataupun yang kalian sembunyikan, Allah akan menghitungnya. Mungkin seseorang bisa tersenyum di hadapan orang lain, akan tetapi di hatinya dia membencinya. Allah tahu. Seorang dengan lisannya mengaku muslim, akan tetapi hatinya kafir, Allah tahu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika turun ayat ini, ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah. Ayat ini berat terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atau Rasulullah, mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa dhasu 'ala ar-rukab. Mereka bertekuk lutut. Wa qalu ya Rasulullah kullifna min al-a'mal ma nutiq. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita dibebani dari amal ibadah yang kita sanggup. As-salah, was-siyam, wal-jihad, was-sadaqah. Seperti salat, puasa, jihad, sedekah. Waqad unzila alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Tapi ayat yang barusan yang turun kepadamu, kami tidak sanggup untuk mengembannya. Lalu apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena menurut ayat ini, yang lahiriah dan yang tersembunyi akan dihisab oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum?" Maukah kalian akan mengucapkan atau apakah kalian ingin mengucapkan sebagaimana dua ahlul kitab sebelum kalian, mereka mengucapkan sami'na wa asaina. Mereka mengucapkan, kami mendengar ayat itu, tapi kami bermaksiat dengannya. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranak wa ilaika al-masir. Tapi ucapkanlah, sami'na, kami mendengar ya Allah. Wa ata'na, kami taat ya Allah. Ghufranak, hanya ampunan Engkau ya Allah. Rabbana wa ilaikal masir. Wahai Rabb kami, hanya kepada Engkau tempat kembali. Falamma aqarra biha alqawm ذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Ketika meskipun mereka, dan ini hebatnya sahabat Rasulullah, bayangkan berat mendapatkan ini, Allah akan menghisab kita, baik lahiriah kita ataupun apa yang ada di dalam hati kita. Kita mungkin bisa berpura-pura, akan tetapi hati kita tidak bisa berbohong, dan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka mau tidak mau harus menerima itu, mereka tidak ingin seperti kaum Yahudi, kaum Nasrani yang mendengar ayat tetapi bermaksiat. Wa asaina, dan kami bermaksiat. Otomatis mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Meskipun amalan hati kami akan dihisab. Makanya kami mengatakan, ghufranak, mohon ampunanmu ya Allah. Ketika mereka mengakui itu dengan lisan, mengakui hati-hati mereka, barulah turun dari Allah kemenangan. Ayat yang merupakan kebahagiaan kaum muslimin, yaitu surat Al-Baqarah ayat 285 sampai kepada ayat 286. Jadi cerita ayat tersebut seperti itu. Boleh dikatakan Al-Baqarah 284 dihapuskan oleh Al-Baqarah 285 sampai 286. Kan di dalam Al-Baqarah 284 Allah mengatakan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Apa yang kalian perlihatkan atau yang kalian sembunyikan dalam hati, Allah akan hitung. Ini ayat dihapus oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tetapi ada hal yang menarik pada ini. Bagaimanapun beratnya, tetap kita harus terima syariat itu. Nanti datang solusinya. Itu sikap yang diambil oleh para sahabat. Bagaimanapun beratnya ayat itu, tetap harus mereka terima. Mereka tidak mau ngeyel seperti kaum Yahudi Nasrani. Makanya Allah kemudian menurunkan solusinya. Maka begitulah pula seseorang dalam kehidupan sehari-hari ini. Ketika dia diuji oleh Allah, dibebani oleh Allah dengan berbagai macam ujian, cobaan, maka dia harus menerima. Dia tetap mengucapkan raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin rasulah. Aku rela Rob sebagai Allah sebagai Rob. Aku rela Islam sebagai agama. Dan aku rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul dan Nabi. Baru nanti datang jalan keluar. Lihat cerita diceritakan oleh Imam Mujahid. Dakhaltu ala bani Abbas radhiyallahu anhu. Aku menemui Abdullah bin Abbas. Faqultu ya Aba Abbas. Aku mengatakan wahai Abu Abbas, kuntu 'inda bin Umar faqara'a hadhihi al-ayah fabaka. Wahai Abu Abbas, aku duduk bersama Abdullah bin Umar. Lalu membaca ayat ini dan beliau menangis. Kata Abdullah bin Abbas, ayu ayah, ayat apa yang dia baca? Qultu wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu. Jika kalian memperlihatkan apa yang ada atau menyembunyikannya. Sampai akhir ayat. Itu ayat yang kita baca sekarang. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inna hadhihi al-ayah hina unzilat ghammat ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ketika turun membuat resah seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghamman syadidan, keresahan yang sangat tinggi. وَغَاضَتْهُمْ غَيْضًا شَدِيدًا, membuat hati mereka bergejolak dengan gejolak yang sangat berat. Mereka berkata, ya Rasulullah, halaknah. Wahai Rasulullah, kami binasa. Kalau begini caranya, kami akan hancur. In kunna nu'akhidhu bima natakallam wa bima na'mal. Masa setiap ucapan kita akan ditulis dosa? Setiap perbuatan kita akan ditulis dosa? Itu mungkin, kata beliau. Kalau ucapan kita, perbuatan kita diambil dosa, itu mungkin. Fa'amma qulubuna falisat bi'aidina. Tapi hati kita, bukankah tidak di tangan kita? Artinya, kenapa amalan hati juga akan dihisab oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, qulu sami'na wa ata'na. Ucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Maka akhirnya para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka sangat taat kepada orang yang dicintainya. Kami taat, kami mendengar, kami taat. Maka kata Abdullah bin Abbas, fanasakatha hadhil ayah. Aman ar-rasul bima unsila ilaihi min rabbi wal mu'minun ila la yukallifullahu nafsan illa usaha. Fatajuzu lahum an hadithin nafs wa ukhidhu bil a'mal. Turunlah ayat ini sebagai penghapus. Ayat 285, 286 sebagai penghapus ayat 284. Maka akhirnya amalan-amalan hati tidak dihisab oleh Allah. Dan mereka hanya dikenai dosa atas amalan lahiriah. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benci kepada seseorang dalam hati kita, kalau seandainya tidak ada ayat 284, 285, 286, dihitung dosa. Berat. Makanya mereka mengatakan, kullifna minal a'mal ma nutiq. Kita dibebani dengan amal yang kita sanggup. Ayub. Amalan apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Kami kerjakan. Adapun hati kita bukan di tangan kita. Kenapa sampai itu putus dosa? Tetapi kata Rasulullah, sudah. Ucapkan sami'na wa ata'na. Begitulah ketika seseorang mendapatkan di dalam dirinya sami'na wa ata'na. Kesulitan. Keberatan. Sudah, ucapkan dulu sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Pasti ada jalan keluarnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali cerita yang disebutkan oleh Imam Al-Kathir rahimahullah di dalam ayat ini. Kita lanjutkan membacanya. Kemudian penulis mengatakan wa annahu sayuhasibuhum bih fa yaghfiru liman yasha wa huwal munibu ila rabbihil awwab ilaih. Dia akan memberikan ganjaran kepada mereka, maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya, yaitu orang yang kembali kepada Rabbnya dan bertaubat kepadanya. Innahu kana lil awwabina ghafura. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Wa yu'adzibu man yasha wa huwal musirru 'alal ma'asi bi fatinihi wa zahirihi. Dan Dia yang menyiksa siapa yang dikehendakinya, yaitu orang yang terus melakukan kemaksiatan, baik batiniyah maupun lahiriyah. Batiniyah artinya di dalam hati ataupun lahiriyah secara lahir. Hadhil ayah la tunafil ahadithil waridah fi al-'afwu 'amma haddatsa bihil 'abdu nafsahu ma lam ya'mal aw yatakallam. Lihat. Ayat ini tidaklah bertentangan dengan hadis-hadis lahiriahnya, hadis-hadis yang diriwayatkan tentang ampunan terhadap hal yang masih terbesit dalam hati seorang hamba yang belum melakukan dan membicarakannya. Maka itu adalah fatilkal khuturat allati tatahaddatsu biha an-nufus allati la yattasifu biha al-'abdu wa la yusammamu 'alaiha. Maka itu adalah bisikan-bisikan hati yang terbesit dalam jiwa yang tidak merupakan sifat seorang hamba dan tidak dibentuk di atasnya. Maksudnya apa? Para ikhwah, ada hadis yang menunjukkan amalan hati tidak akan dihisab. Seperti misalkan, innallaha tajawaza li an ummati an thalathin. Sesungguhnya Allah memaafkan atas untukku, atas umatku, tiga perkara. Yang pertama, al-ikrah, yaitu pemaksaan. Kemudian yang kedua, al-khata, kekeliruan. Yang ketiga, an-nisyan, kelupaan. Ini dimaafkan dalam agama. Nah, beliau mengatakan ayat kita sekarang ini tidak bertentangan dengan hadis itu. Ayat kita sekarang ini tidak bertentangan dengan hadis itu. Kalau ayat ini kan mengatakan bahwa apa saja yang ada dari manusia, baik yang lahir ataupun yang batin, akan dihisab oleh Allah. Nah, beliau mengatakan ayat ini tidaklah bertentangan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan tentang ampunan terhadap hal yang masih terbesit hati seorang hamba yang belum melakukannya dan membicarakannya. Ya, itu ayatnya yang saya sebutkan tadi. Dalam hadis yang lain juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa malam ta'mal au tatakallam, Allah akan mengampuni apa yang terbesit di dalam hati selama belum diucapkan atau belum diapakan, dilakukan. Jadi misalkan saya benci Mas Rahman gitu ya, contoh dalam hati, tapi enggak saya ucapkan, enggak saya lakukan, tidak ada perbuatan secara lahiriah yang menunjukkan akan hal itu, maka ini tidak tercela selama belum diucapkan dan selama belum dilakukan. Ini tidak tercela. Tapi kalau sudah diucapkan, nah di situ akan dihisab. Nah, beliau mengatakan hadis-hadis itu tidak bertentangan dengan ayat ini. Ya, hadis-hadis itu tidak bertentangan dengan ayat ini. Karena kata beliau, maka itu adalah bisikan-bisikan hati yang terbesit dalam jiwa yang tidak merupakan sifat seorang hamba dan tidak dibentuk atasnya. Ini para ikhwan. Wa amma huna fa hiya al-azaim al-musammimah wal awsaf al-thabitah fin nufus. Adapun dalam konteks ayat ini adalah tekad yang bulat dan sifat yang mantap dalam jiwa, sifat yang baik maupun kehendak yang buruk. Nah, yang tercela dari amalan hati adalah kalau memang sudah sifatnya begitu. Emang orangnya hasad. Sifatnya terbentuk begitu. Adapun yang terbesit begitu, terlintas begitu, itu tidak. Selama tidak berkata dan tidak berbuat. Tetapi kalau memang sudah sifatnya hasad kepada orang itu, nah itu yang akan dihisab. Itu kata Syekh. Ya. Itu kata Syekh. Berarti Syekh lebih condong kepada pendapat ini dibandingkan tafsiran-tafsiran yang saya sebutkan tadi. Berarti ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ayat 284 dihapus dengan ayat 285-286. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ayat 284 tidak dihapus, Cuma yang dimaksud apa? Sifat yang sudah tertanam. Paham maksud saya? Hah? Coba ada yang bisa menjelaskan? Mas Ihsan biasanya. Ada yang lain? Mas Pak Sugeng, apa maksudnya? Sebentar, permasalahannya apa dulu? Amalan hati. Amalan hati akan dihisab. Ini berat oleh para sahabat. Di sana ada dua pendapat. Yang pertama, tidak dihisab. Oke. Terhapus oleh 285-286. Nah, bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Berarti amalan hati tidak dihisab. Nah, yang kedua, ya, ayat ini tidak terhapus. Ini yang kedua. Dan ini pendapat Syekh bahwa amalan-amalan hati yang dihisab adalah amalan yang memang sudah tertanam. Adapun cuma sebesit begitu, ya, maka ini tidak akan dihisab. Jadi ada dua pendapat pada saat ini, ya, itu penting permasalahannya. Kemudian penulis mengatakan, ولهذا قال ما في أنفسكم أي استقر فيهم وثبت من العزائم والأوصاف. Oleh karena itu Allah berfirman, apa yang ada dalam hatimu, artinya yang tetap padanya dan terpatri, baik tekad atau sifat mantap. Allah mengabarkan bahwasanya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini sama penjelasan Syekh tadi, bahwa amalan hati yang akan dihisab yang tetap dan mantap tertanam dalam hati, itu yang akan dihisab. Kemudian penulis mengatakan, فَمِنْ تَمَامِ قُدْرَتِهِ مُحَاسَبَةُ الْخَلَائِقِ وَإِصَالِ مَا يَسْتَحِقُّنَهُ مِنَ الثَّوَابِ وَالْإِقَابِ. Maka diantara kesempurnaan kekuasaannya adalah mengadili para makhluk dan memberikan kepada mereka apa yang berhak mereka dapatkan dari pahala maupun siksaan. Ini kuasa Allah. Makanya saya ketika ditanya, Ustaz, orang kafir, kafirnya cuma 60 tahun, 70 tahun paling lama. Itu secara umum manusia hidup seperti itu. Tetapi kenapa disiksa selama-lamanya? Mana keadilan Allah? Jawabannya ini satu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa mengadili, Allah Maha Kuasa menyiksa. Allah Maha Kuasa memberi pahala. Allah Maha Kuasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita baca sekarang ayat yang dua yang terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membedakan antara seorang pun dengan yang lain dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepadamulah tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dia usahakannya. Dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf kami, beri maaflah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Sebelum kita baca tafsirannya, dari dua pendapat tadi Pak, kalau kita baca ayat 285-286, kira-kira kuatan mana? Pendapat pertama atau pendapat kedua? Bahwa ayat ini 284 terhapus dengan 285-286. Atau ayat ini tidak terhapus, tetapi yang dimaksud amalan hati yang akan dihisab adalah yang terpatri di dalam hati. Nah, kuatan mana kira-kira? Yang dihapus. Kenapa? Karena ada doanya. Iya, Rabbana la tu'akhidh. Ya Allah, janganlah tulis dosa atas kami jika kami lupa atau jika kami keliru, tersalah. Dan janganlah dibebani beban dengan yang sebagaimana orang-orang sebelum kami. Ya, dan janganlah dibebani dengan sesuatu yang kami tidak sanggup. Jadi lebih kuat pendapatnya para sahabat yang mengatakan bahwasanya ayat ini 284 dihapus oleh 285-286. Bahwa amalan hati tidak akan dihapus. Tidak akan apa? Dihisab. Ya, tidak akan dihisab. Baik, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Thabata anhu sallallahu alaihi wasallam anna man qara'a hataini al-ayataini fi lailatin kafata. Terdapat riwayat sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang baca dua ayat ini pada malam hari, maka itu cukuplah baginya. Ai min jami'i syurur, yakni dari segala kejahatan keburukan. Maksudnya, siapa yang baca ayat ini di malam hari, dia dua ayat ini akan menjaganya dari segala keburukan. Itu terdapat hadis sahih. Saya baca dalam tafsir Imam Al-Katsir, ada 11 riwayat. 11 riwayat yang menyebutkan tentang keistimewaan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. 11 riwayat. Nanti saya akan sebutkan di akhir majelis kita ini keistimewaan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya. Kita tulis poin-poinnya saja. Karena tidak cukup kita baca hadisnya. Salah satunya ini yang disebutkan oleh penulis. Bahwa dua ayat ini akan mencukupkan seseorang dari keburukan. Artinya menjaga seseorang dari keburukan di malam itu. Siapa yang membacanya? Dua ayat ini menjaga seseorang dari keburukan di malam itu. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, وَذَلِكَ لَمَّهْ تَوَتَى عَلَىٰ alaihi minal ma'anil jalilah. Yakni hal itu dikarenakan kedua ayat ini meliputi makna-makna yang agung. Fa inna Allah amara fi awwal hadhihi surah an-nasa bil imani bi jami' usulihi. fi qawlihi qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Allah telah memerintahkan manusia dalam awal surat ini untuk beriman kepada segala pokok-pokok dalam firman-Nya. Katakanlah, hai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepadanya. Al-Baqarah ayat 136. Wa akhbara fi hadhihi al-ayah anna ar-rasula wa man ma'ahu minal mu'minin amanu bi hadhihi al-usul al-'azimah wa bi jami'ir rusuli wa jami'il kutubi wa lam yasna'u sani'a man amana bi ba'dhin wa kafara bi ba'dhin kahalatil munharifina min ahli al-adyanil munharifati. Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwasanya Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersamanya dari kaum mukminin telah beriman kepada pokok-pokok yang agung ini, kepada seluruh Rasul dan seluruh kitab-kitab, dan mereka tidak melakukan seperti perbuatan orang-orang yang beriman dengan sebagian dan mengingkari sebagian yang lain, seperti kondisi orang-orang yang menyimpang dari pemeluk agama-agama lain yang tersesat. Jadi ceritanya gini, dalam Al-Baqarah 136, Allah memerintahkan kita, amanna billah wa ma unzila ilaina. Ayo kalian beriman kepada Allah, dan ayo kalian beriman kepada apa saja yang diturunkan oleh Allah. Itu secara umum, apa saja. Nah, di ayat yang ke-285, di akhir ayat, Allah mengatakan, oh kalian sudah benar-benar melaksanakan itu. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, seluruhnya. Ya, tidak seperti umat-umat sebelumnya yang kaum Yahudi sebagian beriman, sebagian lagi tidak mengimaninya. Sebagian dikufuri. Nasrani juga begitu, sebagian diimani, sebagian dikufuri. Sebagian nabi dipercaya, sebagian nabi tidak dipercaya. Nasrani juga begitu. Maka kalian wahai kaum beriman tidak seperti itu. Wa fi qarnil mu'minin bir rasul sallallahu alaihi wasallam wal ikhbari anhum jami'an bi khabarin wahidin syarafun 'azimun lil mu'minin. Dirangkainya secara urut kaum muslimin dengan Rasulullah. Maksudnya amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Maksudnya gini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman dan juga kaum beriman. Digandengkannya antara Rasulullah dengan kaum beriman itu adalah kemuliaan bagi kaum beriman, kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena digandengkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutnya mereka semua dalam satu kabar merupakan kemuliaan yang besar bagi kaum mukminin. Ya. Paham ya ini? Penyebutannya ada Rasul, ada kaum beriman. Coba antum lihat lagi terjemahannya. Kan di situ terjemahannya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Nah, kata-kata demikian pula ini merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kenapa istimewa? Digandengkan dengan siapa? Dengan Rasulullah. Ya, beda dengan kaum-kaum sebelum kita. Mereka senantiasa, sami'na, kami mendengar. Wa asaina, tapi kami bermaksiat, menyelisihi. Kemudian penulis rahimahullah taala mengatakan, wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam musyadikun lil ummah fi tawajjuhil khitab asy-syar'i lahu wal qiyamihi tammu bihi wa annahu faqal mu'minin bal faqa jami'al mursalina fil qiyami bil imani wa huquqihi. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sama dengan umatnya dalam segala hal, dalam hal sebagai sasaran perintah syar'i. Sama. Semua redaksi syariat yang ditujukan kepada Rasulullah untuk umatnya. Yang ditujukan kepada umatnya untuk Rasulullah. Sama. Semuanya dibebankan beban syariat. Bahkan pelaksanaan beliau yang sempurna dan bahwasanya beliau itu lebih tinggi dari kaum mukminin. Bahkan lebih tinggi dari seluruh Rasul dalam pelaksanaan keimanan dan hak-haknya. Ya. Jadi semua redaksi syariat sama. Baik untuk Rasulullah berarti untuk orang beriman. Redaksi untuk orang beriman berarti juga untuk Rasulullah. Bahkan kalau dilihat dari persentase amal, kita banding kaum beriman kemudian Rasulullah. Rasulullah lebih tinggi amalnya. lebih baik sholatnya, lebih baik puasanya, lebih baik zakatnya, lebih baik hajinya. Ya, dibandingkan seluruh orang beriman. Bahkan dibandingkan para rasul. Dibandingkan para rasul. Kita lanjutkan. وقوله قالوا سمعنا وأطعنا هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. Dan firman-Nya, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Konsistensi kaum mukminin ini adalah umum terhadap semua yang dibawa oleh Nabi dari Al-Quran dan Sunnah. Kata-kata sami'na wa ta'ana itu umum. Apa saja yang ada dalam Al-Quran, sami'na wa ta'ana. Apa yang saja yang dalam Sunnah Nabi, sami'na wa ta'ana. Ya, itu. Orang beriman seperti itu sikapnya. Wa annahum sami'u sama'a qabulin wa id'an wa qiyadin. Dan bahwasanya mereka mendengar dengan maksud penerimaan, ketundukan dan kepatuhan. Yang bukan hanya sekedar mendengar, kayak kaum Yahudi mendengar tapi bermaksiat, tapi mendengar yang menumbuhkan sikap penerimaan, kepatuhan, ketundukan. Ya. Wa madmunu dzalika tadarruhum ila Allah fi talabil i'anati 'ala al-qiyam bih wa anna Allah yaghfiru lahum ma qassaru fihi min al-wajibat wa martakabuhu min al-muharramat. Kandungan dari itu adalah penghambaan mereka terhadap Allah dalam rangka memohon pertolongan untuk melaksanakannya. Karena harus taat, otomatis mereka harus minta tolong untuk mengerjakan ketaatan. Ya, ketika sudah mendengar harus taat. Nggak bisa ini mendengar saja nggak boleh taat, nggak taat nggak bisa. Nah, tetapi mereka tidak punya kekuatan, maka minta tolong kepada siapa? Allah. Dan bahwasanya Allah mengampuni mereka atas kelalaian mereka dari kewajiban-kewajiban dan apa yang mereka kerjakan dari hal-hal yang diharamkan. Ya. Makanya kita minta tolong kepada Allah. Kita sebagai manusia lemah, tapi kita harus taat. Maka kadang ada kekurangan dalam amal kita. Atau bahkan bukan hanya kekurangan, bahkan kita langgar yang haram. Nah, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal itu. Kemudian penulis mengatakan, wa kadzalika tadarru ila Allah fi hadhihi al-ajiyah an-nafi'ah wallahu ta'ala qad ajaba du'a'ahum 'ala lisani nabi sallallahu alaihi wasallam qad fa'altu. Subhanallah. Mereka juga menghambakan diri kepada Allah dalam doa-doa yang penuh manfaat tersebut. Apa doa-doanya? Dari mulai rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya, sampai fansurna al-qaumil kafir. Dihafal doa itu, Pak. Dan doa itu kata, dan Allah telah memenuhi, yaitu mengabulkan doa itu. Doa mereka itu melewati lisan Nabi Muhammad SAW yang bersabda dalam sebuah hadis qudsi, qad fa'altu, sungguh aku telah melakukannya. Artinya Allah menjawab ketika rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana sampai kepada fansurna al-qaumil kafirin, ya Allah janganlah engkau hukum kami jika kami lupa, jika kami tersalah. Janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami mikulnya. Berilah maaf kami, ampunlah kami, rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Setelah itu langsung Allah mengatakan, qad fa'altu, aku telah melakukannya. Artinya, aku telah mengampuninya, mengabulkan doanya. Doa ini luar biasa, dikabulkan oleh Allah. Dan ini keistimewaan, salah satu keistimewaan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Mohon dihafal doa ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Sampai akhir ayat. Kemudian, penulis mengatakan, fahadhihi da'awat maqbulatun min majmu'il mu'minina qat'an. Min umin afradihim idza lam yumna' min dzalika mani'un mithal afrad. Doa-doa ini akan diterima dari seluruh kaum mukminin secara pasti dan juga dari pribadi-pribadi mereka apabila tidak ada penghalang dari hal itu pada pribadi-pribadi tersebut. Maksudnya, kalau seluruh kaum beriman doanya seperti ini pasti dikabulkan. Tapi kalau kita sendiri-sendiri berdoa seperti itu, maka juga akan dikabulkan asalkan dalam diri kita tidak ada penghalangnya. Penghalangnya seperti apa? Makanan yang haram, minuman yang haram. Ya. Seperti silaturahim terputus, itu penghalang pencabut doa. Penghalang dikabulkannya doa. Ya, itu dia. Kemudian, وذلك أن الله رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل. Hal itu bahwa Allah mengugurkan siksaan mereka dari kesalahan dan kelupaan, dan bahwa Allah memudahkan bagi mereka syariat-syariatnya dengan sangat mudah, di mana Allah tidak memberatkan mereka dengan kesulitan, beban-beban dan tambahan-tambahan seperti yang diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Allah tidak memberatkan mereka melebihi dan dari kemampuan mereka. Allah juga mengampuni mereka, merahmati dan membela mereka dari orang-orang kafir. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'alullah taala bi asma'ihi wa sifatihi wa bima manna bihi alaina min iltizami dinihi an yuhaqqiqa lana dhalik wa an yajziya lana ma wa'adana ala lisani nabihi wa an yusliha ahwal mu'minin. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan dengan segala yang dikaruniakannya kepada kita, berupa sikap konsistensi kita kepada agamanya, agar dia merealisasikannya. Hal itu buat kita, maksudnya istiqomah. Dan agar Allah membuktikan kepada kita dari apa yang telah dia janjikan kepada kita melalui lisan nabinya. Maksudnya adalah janji-janji surga bagi siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agar dia memperbaiki kondisi kaum mukminin. Kemudian beliau mengatakan wa yu'khadhu min hadza qa'idatut taysir wa nafyil haraj fi umurid dini kulliha. Dan dari hal ini dapat diambil kaidah kemudahan dan tidak ada rasa sungkan atau sulit dalam seluruh perkara agama. Gini Pak, ini kaidah bahwa berdasarkan ayat ini 286 kita ambil sebuah kaidah. Islam menginginkan selalu kemudahan. Kemudahan selalu yang didahulukan. Kemudahan selalu yang didahulukan. Ya, apa saja kalau kita dipilihkan dua pilihan, mana yang paling mudah? Selama itu bukan dosa, itu yang diambil. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, maktila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah dipilihkan di antara dua pilihan, maka kecuali beliau akan memilih yang paling mudah selama itu bukan dosa. Ya. Makanya ada kaidah mengatakan, kaidah fikih, ad-daru yuzal. Kesulitan itu dihilangkan. Yang ada adalah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan malah mendatangkan kemudahan. Itu kaidah dalam agama Islam. Yang sulit pasti bukan dari Islam. Yang sulit pasti bukan dari Islam. Makanya saya sering mencontohkan orang-orang ahli tasawuf yang zikirnya berputar-putar. Pernah antum melihat di sosial media ya, zikirnya berputar-putar. Itu pasti bukan dari Islam. Kenapa? Karena kai-kai kada kawa menggawinya. Iya. Kai-kai kada kawa menggawinya. Kita disuruh putar-putar. Jangan kai-kai. Yang nini-nini gini kada kawa. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa qa'idatul 'afwu an-nisyan wal khata' fil ibadat wa fi huquqillah taala. Nah, ini juga penting. Dan juga diambil sebuah kaidah lain, ampunan dari kelupaan dan kesalahan dalam perkara ibadah dan terhadap hak-hak Allah. Itu kaidah bahwasanya kita dalam beribadah kalau kelupaan diampuni. Kalau tidak tahu kekeliruan diampuni. Apapun itu besarnya. Ustaz, dulu saya pernah melakukan kesyirikan tapi saya tidak tahu kalau itu syirik. Dan sekarang saya bertobat. Maka kita katakan kalau memang benar-benar tidak tahu itu syirik berarti diampuni. Benar-benar tidak tahu. Ustaz, saya dulu tidak tahu kalau seandainya hukumnya seperti ini. Tidak tahu kalau seandainya menyandakan barang dengan sifat yang terjadi sekarang di tengah masyarakat itu riba. Saya tidak tahu. Maka kita katakan Allah mengampuni. Asalkan kita setelah itu bertobat kepada Allah, meninggalkan sandaan tersebut. Itu kaidah. Kalau dalam hak Allah didahulukan maaf. Kalau dalam hak Allah dalam dahulukan maaf. Makanya kalau ada orang mencaci Allah lalu dia bertobat, itu dimaafkan secara hukum syar'i. Dimaafkan. Tidak dipenggal kalau dia bertobat. Tapi kalau dia mencaci hak Rasulullah, maka meskipun dia bertobat tetap dipenggal. Kenapa? Karena hak Rasulullah hak antar sesama manusia. Sedangkan hak Allah dibangun di atas saling memaafkan. Allah memaafkan. Allah Maha Pemaaf. Sedangkan hak Rasulullah itu hak manusia. Nanti kamu berhadapan dengan Rasulullah di sana. Begitu. Jadi dalam hak-hak Allah pasti dimaafkan. Ya, paham maksud saya, Pak? Asal orang bertaubat pasti dimaafkan. Tapi kalau hak sama manusia, maka ntar dulu. Bukan berarti di sini meninggikan Rasulullah dibandingkan Allah, enggak. Tetapi karena hak Allah dibangun di atas memaafkan. Paham maksud saya? Ada ganjalan dalam hati penjelasan ini? Enggak ada kan? Maksudnya begitu. Kalau ada orang menghina Allah, lalu dia bertobat, sudah dibiarkan, dia bertobat. Tapi kalau ada orang menghina Rasulullah, dia bertobat, kita terima, kita maafkan dia. Tetapi karena ini hak Rasulullah, hak antar sama manusia, dipenggal lehernya. Paham ya? Itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Wa kadzalika huququl khalq min jihati raf'il ma'tsam wa tawjihiz dzam. Dan di sini beliau mengatakan demikian juga terhadap hak-hak makhluk dari segi menggugurkan dosa dan tidak mendapat celaan. Apa maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Bahwa kalau seandainya ada hak orang yang kita ambil dan kita tidak tahu, kita keliru, maka ini dimaafkan kalau tidak tahu. Pokoknya kalau kelupaan, tidak tahu, dipaksa, itu dimaafkan. Ya, dimaafkan. Ya sudah yang telah berlalu, karena tidak tahu gimana, ya sudah. Dimaafkan. Asalkan dia bertobat. Asalkan dia tidak mengulang lagi. Wa amma wujubu dhamanil mutlifat khata'an aw nisyanan fin nufusi wal amwali fa innahu murattabun 'alal itlafi bighairi haqqin wa dhalika shamilun li halatil khata'i wan nisyan wal 'amdi. Adapun wajibnya menjamin kerusakan-kerusakan yang terjadi atas dasar ketidaksengajaan dan kelalaian terhadap jiwa dan harta, maka sesungguhnya hal itu diakibatkan tindakan pengerusakan tanpa hak yang disengaja ataupun tidak, dan dikarenakan kelalaian. Apa maksudnya? Gini, saya nyewa rumah. Selama rumah itu saya sewa, siapa yang bertanggung jawab kalau seandainya penyewa rumah tersebut ada kerusakan? Hah? Yang menyewa. Ah, begitu. Kapan saya dimaafkan dari kesalahan kalau seandainya saya terjadi di rumah itu kerusakan? Kapan saya dimaafkan? Kalau seandainya terjadinya tidak dia sengaja. Dia sudah benar-benar jaga sampai jangan sampai rusak. Ternyata rusak. Ya. Maka pada saat itu dia dimaafkan. Dia dimaafkan. Lalu kapan dia tidak dimaafkan? Artinya dia harus tetap ganti. Kalau dia lalai, teledor, kebakaran misalkan. Dilihat yang nyewa rumah, apakah dia teledor atau tidak. Kalau seandainya dia teledor, maka pada saat itu dia ganti. Kalau tidak teledor, maka sesuai dengan kesepakatan. Artinya pembicaraan, kesepakatan antar yang punya rumah dengan yang menyewa rumah. Terus seperti itu. Kita minjem barang kepada orang. Rusak barangnya. Teledor enggak dia? Kalau teledor, akan harus mengganti. Kalau tidak, ya sesuai dengan kesepakatan. Damaikah? Direlakan oleh pemilik barangnya kah? Seperti itu. Itu semua lari kepada kemudahan Islam. Ya, kemudahan Islam. Selesai tafsir surah Al-Baqarah. Segala puji dan sanjungan hanya bagi Allah. Walillahil hamdu wassana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sanjungan hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi awwalan wa akhirah. Segala puji hanya milik Allah yang dengannya sempurna amal-amal saleh. Segala puji hanya milik Allah di awalnya, di akhirnya. Semua karunia dikembalikan kepada Allah. Kekuatan, kesabaran kita untuk belajar dan mengajar tafsir surat Al-Baqarah dari tafsir As-Sa'di adalah murni karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berarti ini adalah hari Selasa tanggal 24 Al-Muharram 1438 Hijriah, kita menghatamkan pembacaan tafsir surat Al-Baqarah dari kitab Taisir Kalimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Mudah-mudahan pembacaan ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun yang tadi sudah saya janjikan, hadis-hadis yang menunjukkan keistimewaan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yang pertama, dua ayat terakhir, siapa yang membacanya di malam hari akan mencukupkannya dari segala macam keburukan. Kemudian yang kedua, bahwa dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah adalah harta simpanan di bawah arsy-Nya Allah. Tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya. Yang ketiga, dua ayat terakhir adalah dua ayat atau salah satu perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang rasul pun. Salah satu perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang rasul pun. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah adalah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada umat-umat yang diberikan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kemudian yang kelima, yaitu dua ayat yang terakhir, membacanya sebelum tidur itu termasuk dari tanda kecerdasan manusia. Tanda kecerdasan manusia. Yang kedua, yang keenam, rumah yang dibacakan dua ayat terakhir selama 3 hari berturut-turut tidak akan pernah didekati oleh syaitan. Tidak akan pernah didekati oleh syaitan. Yang ketujuh, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah keistimewaannya hampir menyamai surat Al-Fatihah. Hampir menyamai surat Al-Fatihah. Yang ke berapa? 8. Yang terakhir, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ayat yang paling dicintai oleh Rasulullah untuk membacanya dan umatnya membacanya. Ayat yang paling dicintai oleh Rasulullah untuk membacanya dan umatnya membacanya. Yang ke-9, yang paling terakhir ya. Ayat ini mencakup seluruh dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. 2 ayat terakhir ini mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya beritahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sekarang adalah tanggal 25 Oktober. Dan kajian kita untuk tafsir sementara kita pending dulu karena saya akan safar ke Australia tanggal 4 sampai tanggal 20. 4 November sampai tanggal 20. Kalau kita mulai pekan depan tafsir surat Ali Imran akan terputus-putus. Ya, kita mulai misalkan tanggal 31 Oktober dan 1 November. Kemudian nanti baru kita mulai lagi 21-22. Ya. Padahal itu nanti tanggal 28-nya saya umroh. 28 November. Umroh sampai tanggal 12 Desember. Jadi mungkin November, Desember, kajian kita agak tersendat-sendat. Dan saya sudah bilang ke panitia dakwah di Yayasan Al-Um agar malam-malam yang biasa saya isi diisi oleh ustadz-ustadz lain. Karena kemungkinan besar November dan Desember tidak maksimal kajian malam-malamnya. Maka Januari pun nanti tanggal 24 atau 27 sesuai dengan keputusan travel al-imam ke Haji Adan, para ustadz akan berangkat umroh. Jadi ya, sepertinya kita akan mulai kajian Januari untuk tafsir. Ya, nanti kita akan mulai Januari. Nanti saya akan beritahu lagi insya Allah. Karena kalau kita mulai pun Desember, ya, itu akan terputus juga. Yaitu mulai Desember berarti 19, 20, 26, 27. Karena kita punya cuma 2 hari. Senin, Selasa, Senin, Selasa. Ya, yang jelas nanti kita akan beritahu. Ini sebagai pengetahuan saja untuk jamaah sekalian. Bahwa mungkin November, Desember kajiannya agak tersendat-sendat. Tapi satu-satu yang lain tetap saja seperti biasa. Dan saya memohon maaf karena ini jadwal yang sudah terjadwal dari awal tahun. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk membersihkan hati dari segala macam kepenyakit hati. Dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk,